di malam ini aku tak dapat memejamkan mata. Terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu, satu cerita mengantarku tidur. Biar ku terlelap mimpikan hal yang indah. Lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah. Biar ku bersama indah mentari, ku lalui hari ini dengan hati bersenang. aja nanti aku. Ya, damai. Ayo pulang yuk. Ayo. Duh, mukul. Bye. menemani aku menjaga cintaku selamanya. Seribu kata jadikan alasan tak mampu cairkan hati yang telah membeku. Yang aku tahu kau telah mendua. bukan selalu diri ini. Panah dewi cinta tak datang kepadaku. Bersama dalam cinta meruai sayang yang ku tanam, satu bintang yang ku harap, bukan angan dan hayalan. Diriku terkadang merasakan sepi tanpa wanita yang selalu di sisiku. Oh Tuhan, tolonglah hambamu ini untuk dapat cinta, untuk mendapat rasa. Bawa dapat cinta. Ku benar-benar sayang kepadamu. Ku ingin memiliki dirimu seutuhnya, seiring rasa cintaku. Ku ingin kau cintaiku, sayangiku. Peluk aku dalam cinta, kita berdua. Jangan pernah kau ragukan ketulusan cinta ini, hanya untukmu selamanya. Ku ingin memiliki dirimu seutuhnya, seiring rasa cintaku. Ku ingin kau cintaiku, sayangiku. Peluk aku dalam cinta, kita berdua. Jangan pernah kau ragukan selamanya. Ku ingin kau tahu selamanya, dan jangan kau ragu selamanya. Thank you. aku, cintailah aku, beri kasih sayangmu hanya untukku. Keutuhan Rasakan di sini. luka, meneteskan air mata, membekaskan luka. Yeah. menggema merasuk ke dalam hati. beriringan bersi menjadi satu. Diterangi sinar bintang di atas sana, dendangkan lagu tentang kita. Yeah. Semua ini terhanyut